بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بركتنا. والمستحاضة لها ثلاث حالات، والمستحاضة لها ثلاث حالات. Wanita mustahadhah yang mengalami tertimpa penyakit istihadhah memiliki tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an takuna laha 'adatun ma'rufatun. An takuna laha 'adatun ma'rufatun. Dia memiliki adat yang jelas, yang telah diketahui, adat haid, ya, kebiasaan haid sekian hari. Bian takuna muddatul haidi ma'lumatan ladaiha, bian takuna dalam bentuk muddatul haid, jangka waktu haid yang dialaminya, ma'lumatan ladaiha, diketahui di sisi dia. Qabla al-istihadati, sebelum terkena penyakit istihadah, dia punya kebiasaan masa haid yang menjadi adat haidnya, kebiasaan haidnya sekian hari, itu sudah dia tahu, ya. Misalkan selama ini adat haidnya biasanya hanya 7 hari, ya, hanya 7 hari, setelah itu mesti dia suci, ya. Sebelum dia tertimpa penyakit istihadhah, sudah punya adat kebiasaan haid yang dia ketahui. Nah, ketika tertimpa penyakit istihadhah, darah itu terus keluar, ya, dalam sebulan, setiap bulan terus keluar. Mungkin hanya, ya, sempat berhenti sehari atau 2 hari. Dan nah, jadi bagaimana memperlakukan dirinya? Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Fahadihi, maka wanita mustahadah seperti ini, tajlisu, duduk, ya, duduk, tidak sholat sebagai wanita haid, qadra adatiha, sesuai dengan kadar, selama kadar, ya, masa haidnya yang menjadi adatnya selama ini. Qadra adatiha, sesuai dengan kadar adat kebiasaan masa haidnya. Wa tada'u sholata as-siyama, dia meninggalkan sholat dan puasa. Wa tu'addu haidan, wa tu'addu, dan dia dianggap haidan, sebagai wanita haid, dalam jangka waktu yang menjadi adatnya itu. Pada contoh tadi, ya, berarti misalkan 7 hari, ya, selama ini sebelum kena istihadhah adatnya hanya 7 hari dia haid kemudian suci, berarti dia duduk sebagai wanita haid selama 7 hari. Fa'idan tahat adatuha, fa'idan tahat, kemudian idan tahat, apabila telah berakhir adatuha, adatnya, ya, berarti jika telah melewati 7 hari sesuai adatnya, iktasalat, dia menganggap dirinya suci. Jadi darah yang masih keluar setelah itu, ya, adalah darah istihadhah, sudah tidak dianggap haid karena sudah melewati adat haidnya selama ini. In iktasalat, dia mandi, wa sholat, dan sholat, wa addat, dan dia menganggap, ya, menghitung ad-dama al-kharija, ad-dama al-kharija, darah yang keluar, dama istihadatin, dama istihadatin, sebagai darah istihadah. Dia menganggap itu sebagai darah istihadah. Ya, berarti itu hanya hadas kecil yang membatalkan wudu. Ya, tetapi ya, cara bersucinya darurat seperti yang telah lewat. Nah, bagaimana cara bersucinya supaya yang telah lewat terkait dengan darah istihadah yang terus keluar itu? Ya, dia harus menunggu masuk waktu sholat fardu. Ketika masuk waktu sholat fardu, dia bersihkan darah itu karena itu najis. Kemudian dia pakai pembalut, ya, agar dia tercecer. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat. Ya, dan yang keluar setelah itu tidak dianggap membatalkan, karena itu sudah dimaafkan. Ya, meskipun sambil sholat keluar darahnya, maka tidak masalah. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibata, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ummu Habibah. Um Kufi. Ya. Tinggallah kamu, berdiamlah kamu, qadra makanat tahbisuki haidatuki, dalam kadar jangka waktu engkau ditahan oleh haidmu. Ya, ditahan oleh haidmu, yakni sesuai adatmu, kebiasaanmu selama ini. Nah, berarti kan sisi pendaliannya, umkufi qadra makanat tahbisuki haidatuki, berdiamlah kamu sebagai wanita haid, qadra makanat tahbisuki haidatuki, sesuai kadar, ya, waktu yang menjadi adatmu selama ini menghalangi kamu dari sholat. Jadi sesuai dengan kadar waktu, ya, yang telah menjadi kebiasaanmu, engkau ditahan oleh haidmu selama ini. Nah, kanat ini menunjukkan waktu lampau, kanat tahbisuki haidatuki, ya, sebelum kena istihadah, sesuai dengan kadar waktu kebiasaan haidmu, ya, haid yang menahanmu dari sholat selama ini. Thumma tasili, kemudian engkau mandi setelah lewat jangka waktu yang menjadi adat haidmu selama ini. Ya, setelah lewat waktu itu, adat itu, ibtasili, mandi, wasalli, dan sholat. Nah, ini dari rawi Muslim. Baik, ini keadaan yang pertama, kembali kepada adat kebiasaan haidnya, ya, yang telah dia ketahui sebelum terkena istihadah. Naam, al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Idza lam takun laha 'adatun ma'rufatun, apabila wanita itu tidak memiliki adat kebiasaan haid yang dia ketahui sebelum terkena istihadah. Lakin akan tetapi damuha, darahnya yang keluar, mutamayyizun, terbedakan, ba'duhu yahmilu sifat al-haydi, ba'duhu, sebagian darah itu, ba'duhu yakni ba'dud dam, sebagian darah itu, yahmilu, membawa sifat al-hayd, sifat darah haid. Ya, ciri, ya, darah haid, bi an yakuna aswada, dengan bentuk darah itu, ya, aswad, berwarna hitam, aw sakhinan, ya, atau kental, ya, padat, kental. lahu raihatun, atau ada bau, bau busuk, bau darah haid. Nah, berdasarkan sifat-sifat itu dia kita, oh ini darah haid. Dilihat dari warnanya, dilihat dari bentuknya, atau dilihat, dicium dari baunya, oh ini berarti masih darah haid. Wal baqi, dan sisanya darah, ya, yang tersisa setelah itu, yahmilu sifatan istihadati, yahmilu sifatan istihadati, membawa sifat darah istihadah, yang merupakan penyakit, yaitu darah yang keluar dari pembuluh darah yang bocor masuk ke rahim kemudian keluar, yaitu dam ahmar, damun ahmaru laisa lahu raihatun, yaitu damun ahmaru, darah yang berwarna merah. Nah, karena itu darah yang keluar dari pembuluh darah yang bocor, berarti kan warna merah kan, laisa lahu raiha, dan tidak ada bau busuk seperti darah haid. Nah, jadi bisa terbedakan, mutamayyiz, ya, berdasarkan sifatnya, cirinya dibedakan, oh ini darah haid, karena ada sifat darah haidnya, ciri-ciri darah haidnya, ini darah istihadah, karena ada sifat darah istihadah badannya. Fa fi hadhil halati, maka dalam keadaan seperti ini, taruddu ila al-amali bitamyiz, atau taruddu ila al-amali bitamyiz, taruddu dia, ya, dikembalikan untuk beramal dengan at-tamyiz. Naam, turaddu ila al-amali bit-tamyiz, dia dikembalikan untuk beramal dengan tamyiz, dengan pemisahan. Dengan membedakan, ya, antara darah haid dengan darah istihadah berdasarkan cirinya, sifatnya yang dia bisa bedakan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh, kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, Nabi bersabda, idza kana damul haid, apabila itu adalah darah haid, idza kana damul haid, nah, idza kana damul haid, yani idza kana damul haid, apabila darah yang keluar itu darah haid, tidak akan ada malhaid, fa innahu, maka sesungguhnya darah itu aswadu yu'rafu, darah itu hitam, dikenal oleh wanita. Fa amsiki 'anish salati, fa amsiki, maka tahanlah dirimu 'anish salat, dari salat, duduk sebagai wanita haid, tidak salat. Fa idza kana al-akhara, فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ, yani فَإِذَا كَانَ الدَّمُ الْآخَرَ, apabila darah itu adalah darah yang lain, bukan darah haid, ya, yaitu warna merah dari istihadah, karena dari pembuluh darah yang bocor, فَتَوَضَّئِ, maka berwudulah. وَصَلِّ, dan sholatlah. Bagaimana caranya berwudu? Ya, sudah kita lewati. Tunggu masuk waktu sholat. Setiap kali masuk waktu sholat, bersihkan darah itu, darah najis itu, ya. Dan kemudian balut, pakai pembalut, ya. Kemudian berwudu, kemudian sholat. Fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya itu darah itu adalah irq, darah yang keluar dari pembuluh darah yang bocor, kena penyakit. Naam. Hadith ini di hasyiah nomor 2 sebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani dan Irwa Al-Ghalil. Tayyib. Ya, ini dalil tamyiz. Nah, membedakan antara darah haid dengan darah istihadah sesuai dengan sifatnya, cirinya. Ini keadaan yang kedua. Al-halatu thalithatu, keadaan yang ketiga, idza lam takun laha adatun. Idza lam takun laha adatun, apabila wanita itu tidak punya adat haid sebelum istihadah. Wala sifatun tumayyizu biha al-haydha min ghairihi. Wala sifatun tumayyizu biha al-haydha min ghairihi. Dan dia juga tidak memiliki sifat darah yang tumayyizu biha, dia bisa membedakan dengan sifat itu, dengan ciri itu, antara al-haydha darah haid min ghairihi, dari darah lainnya, itu dari istihadah. Ya. Jadi membingungkan darahnya. Ya, tidak bisa dibedakan. Dengan melihat ciri atau sifatnya tidak terbedakan. Membingungkan. Nah, maka bagaimana caranya? Tidak ada adat kebiasaan selama ini untuk diikuti adat itu. Ya. Darahnya juga membingungkan, tidak bisa dibedakan satu dan yang lainnya, yang mana darah haid, mana darah istihadah. Fahadihi, maka wanita ini yang keadaannya seperti ini, tajlisu, dia duduk, ya, sebagai wanita haid, ghalibal haidi, mengikuti, ya, jangka waktu haid yang mendominasi kaum wanita, yaitu apa yang telah lewat, sittan au sab'an, 6 hari atau 7 hari. Karena yang mendominasi kaum wanita yang haid, ya, adalah kebanyakannya mereka haidnya hanya 6 hari atau 7 hari. Maka dia mengikuti itu. Li'anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa'i. Li'anna hadhihi, karena sesungguhnya ini, ya, jangka waktu 6 hari atau 7 hari, 'adatu ghalibin nisa'i, merupakan adat kebiasaan masa haid mayoritas kaum wanita, yang mendominasi kaum wanita. Wa ma ba'da hadhihi al-ayami, dan apa yang keluar setelah hari-hari ini, setelah 6 hari atau 7 hari itu, ya, minad dami, dari darah yang keluar, yakunu dam istihadatin, merupakan darah istihadah. Tagsiluhu, dia cuci karena itu najis, ya. Kemudian dia memakai pembalut, kemudian dia berwudu, yaitu setelah masuk waktu bersucinya itu dilakukan setelah masuk waktu sholat fardu. Thumma tusalli, kemudian dia sholat. Watasumu, dan dia, ya, boleh berpuasa selama istihadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Hamnah binti Jahsy, kepada Hamnah binti Jahsy, innama hiya, sesungguhnya darah itu, ya, darah istihadah itu, raqdatun minasy syaitan, raqdatun minasy syaitan. Apa makna raqdatu minasyaitan? Lihat di akhir, ya, di kalimat terakhir. Wa ma'na, dan makna raqdatu minasyaitan, yakni daf'atan, yaitu daf'ah, hentakan, ya, hentakan, dorongan. Ai inna syaitan, yaitu maksudnya inna syaitan, sesungguhnya syaitan, huwa alladhi, dialah yang harraka hadad dam, yang menggerakkan darah ini. Dialah yang menggerakkan darah ini untuk mengganggu, agar mengucur. Ya. Itu makna innama hiya raqdatun minasyaitan, hentakan, ya, dari syaitan, ya, menghentaknya sehingga mengucur. Nah, fatahiri sittat ayamin aw sab'at ayam. Maka engkau menjadi wanita yang haid sittat ayamin aw sab'at ayam, dalam jangka waktu 6 hari atau 7 hari, thumma tasili, kemudian mandi suci. ya. Faidat tangkati, kemudian apabila engkau telah bersuci, ya, sudah bersuci. Nah, jadi sudah mandi suci dari haid, ya, ya, dia juga sudah membersihkan darah dari istihadah yang masih keluar ketika masuk waktu, dibalut, kemudian wudu, fasholli, maka sholatlah. Nah, wasumi, dan berpuasalah. Ini di masa istihadah. Nah, setelah suci dari haid. Nah, sudah boleh sholat, boleh berpuasa. Fa inna dhalika yujzi'uki, karena sesungguhnya hal itu yujzi'uki, sah bagimu. Karena sesungguhnya hal itu sah bagimu. Nah, jadi sah bagimu, ya, mengikuti adat mayoritas kaum wanita, yaitu 6 hari atau 7 hari dan setelahnya dianggap masa suci. Nah, baik, hadis ini di hasyiah disebutkan rawahu Abu Dawud, disebutkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Wa hasan al-Albani fi al-Irwa, dan al-Albani rahimahullah menghasankannya dalam menilainya hasan, berjalan hasan dalam al-Irwa. Barakallahu fikum. Ini 3 keadaan al-mustahadhah, dan ini akhir pembahasan dalam bab yang ke-10 fil haid wan nifas. Naam. Sebelum kita masuk ke bab kitab yang baru, Kitabus Shalah, waktu yang tersisa ana akan memanfaatkan untuk memberikan beberapa ta'liq atas pembahasan yang lewat untuk memperjelas masalah. Naam. Pertama, lihat kembali poin ke-8 halaman 53 yang terkait dengan atau sebelum itu tadi hadis, coba lihat kembali hadis Hamna binti Jahsy tadi, ya, sabda Nabi kepada Hamna binti Jahsy, innama hiya rafdatu minasy syaithan fatahayyadi, ya. Naam. Fatahayyadi. Syakalnya fatahayyadi. Fatahayyadi 6 ayam atau 7 ayam, thumma tasili. Itu hadisnya terulang ada di halaman 52 ini. Nah, pada pembahasan masalah yang ketiga, ghalibul haid, masa haid yang mendominasi kaum wanita, mayoritasnya mereka haidnya 6 atau 7, berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Hamzah binti Jahsy, tahayyadi fi ilmillah 6 ayam wa 7 ayam. Nah, yani hukum dirimu sebagai wanita haid selama 6 atau 7 ayam. Nah, iya, tadi coba lihat poin ke-8 halaman 53, ya, yaitu hukum yang diharamkan bagi wanita haid atau wanita nifas, dan wanita nifas, yaitu dukhulul masjid wal lubth fih. Nah, masuk ke masjid, tidak boleh masuk ke masjid dan tidak boleh tinggal dalamnya. Dan hukum ini sebenarnya kita lewati pada pembahasan junub, yang sama menurut madhab ini, orang yang berhadat besar, junub, ya, dan haid nifas itu tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tinggal di masjid. Nah, kecuali, ya, jika sekedar lewat, melintas. Nah, kan begitu. Dengan syarat, boleh melintas dengan syarat aman dari ceceran darah haid. Nah, adapun orang junub, ya, melintas boleh. Nah, wanita haid melintas boleh dengan syarat aman dari ceceran darah haid. Karena itu najis, tidak boleh menajisi masjid, kan begitu. Begitu pula wanita haid itu masuk atau wanita itu masuk mengambil sesuatu di masjid, tapi tidak tinggal, hanya mengambil sesuatu kemudian keluar, atau membawa sesuatu masuk ke masjid kemudian keluar. Nah, telah disampaikan ya bahwa hadis yang dijadikan dalil di sini, jika sekiranya hadis ini sahih, maka tidak sepantasnya terjadi khilaf ya dalam masalah ini, yaitu hadis la uhillul masjid li junubin wala haid. Hadis ini adalah hadis Aisyah. Ini hadis Aisyah. Hadis siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang junub dan wanita haid. Ya. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang dhaif. Nah, di sini disebutkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini hadis dhaif. Nah, dalam sanadnya ada rawi yang menjadi poros perputaran riwayat hadis ini. Poros perputaran, pusat perputaran riwayat hadis ini ya, berpusat berporos kepada seorang wanita namanya Jasrah bint Dajajah. Jasrah bint Dajajah. Jasrah bint Dajajah ini ya, goncang dalam meriwayatkan hadis. Goncang dalam meriwayatkan hadis ini. Terkadang diriwayatkan ini dari Aisyah, terkadang diriwayatkan ini dari Ummu Salamah. Goncang dia. Kegoncangan dia menunjukkan dia tidak menguasai riwayat ini. Dan tidak bisa ditarjih. Sehingga ini kelemahan. Yang kedua, Jasrah bint Dajajah ini tidak ada ahli hadis yang merekomendasi dia. Tidak ada ahli hadis yang merekomendasi dia. Bahkan Al-Bukhari mengatakan Jasrah bint Dajajah memiliki riwayat-riwayat yang aneh. Riwayat-riwayat yang aneh. Oleh karena itu, hadis ini difonis dhaif oleh sekelompok ahli hadis. Di antaranya Al-Imam Al-Albani. Nah, sekelompok imam-imam ahli hadis di masa lalu mendhaifkan hadis ini. Di masa kita, Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya dalam Tamamul Minna dan Al-Irwa. Nah, dan tidak ada penguat terhadap hadis ini untuk menguatkannya. Nah, Syekhuna Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga menilai hadis ini dhaif. Baik, jadi pendalilan dengan hadis ini gugur ya. Nah, adapun hadis yang kedua sahih yang dijadikan dalil di sini, yaitu ketika Nabi SAW tinggal di masjid, kemudian mendekatkan kepalanya ke kamar Aisyah ya, yang sedang haid, kemudian menyisirnya. Ini tidak cukup untuk bisa menjadi dalil. Karena terdapat dalil-dalil lain yang menguatkan bahwa boleh wanita haid masuk ke masjid, dan itu menunjukkan boleh berdiam di masjid. Nah, yaitu hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Nabi alaihissalam mengatakan kepada Aisyah, nawilinil khumrata minal masjid. Nawilinil khumrata minal masjid. berikan padaku sajadah kecil. Khumrah itu sajadah kecil seukuran tempat sujud. Nah, berikan kepadaku dari masjid. Artinya Aisyah disuruh masuk masjid, bawakan Nabi SAW. Kata Aisyah, ini haid. Saya sedang haid, kata Aisyah. Saya sedang haid. Ya. Kata Nabi SAW, inna haidataki laysat fi yadik. Inna haidataki laysat fi yadik. Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Nah, perhatikan sisi pendalilan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan masjid tidak diharamkan bagi wanita haid. Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha yang sedang haid untuk ya masuk ke masjid membawakan khumrah sajadah kecil yang seukuran tempat sujud. Nah, ketika dia mengatakan saya haid, Nabi tidak melarangnya, justru mengatakan haidmu bukan di tanganmu. Nah, jadi artinya tetap masuk ke masjid. Nah, jika Nabi SAW merintahkan Aisyah masuk ke masjid, apa bedanya antara masuk ke masjid sekedar memberikan dengan berdiam di masjid? Apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama masuk masjid. Ya. Itu sudah menunjukkan, itu sudah merupakan dalil boleh masuk masjid. Jika boleh masuk masjid, kenapa tidak boleh berdiam di dalam? Misalnya untuk menghadiri majelis ta'lim. Ya. Terutama apabila ada hajat misalkan menghadiri majelis ta'lim ya. Nah, tentunya dengan syarat aman dari ceceran darahnya. Nah, dia sudah pakai pembalut dan sudah betul-betul yakin menjamin tidak akan tercecer. Nah, jadi tidak ada bedanya antara masuk, melintas dan berdiam di masjid. Nah, kemudian Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih kan sudah mengatakan, hadisnya sudah lewat, al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Meskipun wanita itu, orang junub itu, wanita sedang haid, nifas, orang itu sedang junub, itu berarti itu bukan berarti dia najis. Memang dia junub. Ini haid, nifas, tapi jasadnya tetap suci. Ya. Baik. Orang kafir saja, Tumama bin Uthman yang ditangkap, ditawan, diikat oleh Nabi SAW beberapa hari di dalam Masjid Nabawi. Nah, padahal itu tentunya dia namanya orang kafir kan tidak pernah mandi junub. Nah, kemudian lagi terkait dengan wanita selain hadis Aisyah tadi, Nabi merintahkan Aisyah masuk ke masjid memberikan khumrah itu, yang itu menunjukkan boleh masuk masjid dan tidak ada bedanya antara masuk dan berdiam, melintas dan berdiam dalam masjid. Juga Syekhuna Muqbil dalam fatwa beliau, ya, dalam fatwa beliau yang di transkrip dari fatwa dari kaset, wah, waktu itu ya, dari rekaman fatwa ulama sunnah di masjid sunnah, menjawab masalah ini beliau juga berdalil dengan hadis dalam as-sahih, hadis yang sahih dalam as-sahih, seorang wanita yang punya kemah di masjid. Dia tinggal di masjid, ada kemahnya di masjid. Dia bertugas menyapu masjid. Nah, ada seorang wanita di masa Nabi SAW, ada kemahnya di masjid, dia tinggal di situ. Ya, dan dia selalu menyapu masjid. Padahal, ya, sisi pendalilan yang kita Syekh Muqbil, yang namanya wanita, ya, biasanya kan haid, kan? Nah, sebagaimana halnya wanita-wanita yang lainnya, wanita yang di masjid itu, yang tinggal di kemah di masjid itu, yang penyapu masjid, tentunya dia juga haid seperti halnya wanita-wanita lainnya. Nah, padahal dia tinggal di masjid. Nah, jadi ketika dia haid juga tetap di masjid. Baik. juga hadis yang telah lewat itu dijadikan dalil rasul mukbir, yaitu larangan Nabi SAW bagi wanita haid untuk tawaf. Masih ingat hadis Aisyah ketika sampai di Sarifah dekat Makkah, datang bulan haid, kemudian Nabi mengatakan if'ali ma if'alul haju ghairu alla tatufi bil bait, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali ya jangan tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah. Artinya yang lainnya yang dilakukan oleh orang yang berhaji masuk Masjidil Haram ya boleh, hanya saja tidak boleh tawaf. Tetapi yang lainnya yang dikerjakan dalam Masjidil Haram bisa dia lakukan. Nah, tentunya dengan syarat apa tadi? Ya, dia menjaga memakai pembalut yang dengan itu menjamin bahwa darahnya tidak akan tercecer. Apalagi jika ada tuntutan hajat ya, ingin hadir majelis ta'lim. Nah, atau semisalnya. Ini yang raji dalam hal ini, wallahu a'lam. Ini pendapat Syekhuna Muqbil, ya, pendapat Al-Albani. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan merupakan mazhab Zahiri. Nah, mazhab Zahiriyah. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, diriwayatkan dari Al-Albani dan Syekhuna Muqbil. Juga dikuatkan dengan hukum asal, kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal, ya. Bahwa pada asalnya ya, boleh bagi siapa saja masuk masjid sampai datang dalil yang mengharamkan, jelas-jelas mengharamkan. Nah. Nah. Lalu kita dengar orang kafir saja diikat dalam masjid. Nah. Dalam keadaan dia tidak pernah mandi junub karena dia orang kafir. Nah, Aisyah juga sudah disuruh oleh Nabi masuk masjid, bawakan khumrah. Dan tidak ada bedanya masuk, melintas dan diam, tinggal. Baik, yang penting aman dari ceceran darah haid. Kemudian, kita ingin menyelesaikan ya, karena kita akan pindah kitab setelah ini. Kemudian, halaman 54, masalah yang keenam, dalil bahwa maksimal jangka waktu nifas adalah 40 hari. Ya, berdasarkan hadis Ummi Salam yang dinukil di sini, kana tinfasu ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yauman. Nah, di ta'liq disebutkan ta'liq nomor 2. Lihat ya, halaman 54 itu masalah yang ke-6 bagian akhir hadis Ummi Salamah. Ta'liqnya nomor 2. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Di sini dinukil oleh muallif seperti yang dikatakan bahwa penaklik ini terkadang keliru nukilannya. Di sini katakan Al-Albani memfonis hadis ini mauqufun dhaif dalam al-irwa. Padahal tidak demikian. Dia mengatakan mauquf yakni berarti ini dari Ummu Salamah, tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini dhaif. Padahal di sini Ummu Salamah menyandarkan bahwa itu kebiasaan wanita nifas di masa hidup Nabi alaihi wasallam. Artinya itu dengan persetujuan Nabi alaihi wasallam. Kemudian hadis ini oleh Al-Albani tidak didhaifkan. Hadis ini oleh Al-Albani dalam dua kitab, Al-Irwa dan dalam Al-Thamar Al-Mustatab. Al-Albani menilai hadis ini hasan li ghairih. Memang ada kelemahan dalam sanadnya. Ya, ada kelemahan dalam sanadnya benar. Di sanadnya itu ada rawi seorang wanita yang statusnya tidak dikenal. Nah, itulah sebabnya sebagian ahli hadis mendhaifkan hadis ini sebenarnya. Ada sebagian ahli hadis mendhaifkan hadis ini. Karena ada rawi seorang wanita yang tidak dikenal. Tapi Al-Albani mengangkat derajat hadis ini ke hasan li ghairi hasan karena penguat-penguat dari hadis lain yang semakna. Dalam Al-Thamar Al-Mustatab dan dalam Al-Irwa Al-Ghalir. Dan Al-Albani berhujjah dengan hadis ini. Nah, karena itu kita telah pelajari bahwa saya sampaikan ya ini yang roji, insyaallah ini yang roji yaitu berdasarkan hadis ini. Naam, bahwa batasnya dalam 40 hari. Batas nifas. Barakallahu fikum. Ya, selesai apa yang ingin Anda tambahkan, ya. Ya, demikian selesai kitab ath-thaharah. Alhamdulillah taala. Pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam kitab as-shalah. Bi idznillah taala wa auni. Tafaddalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu alaihi wa sallam.